أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum sahabat PP, welcome to my channel. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sahabat jurus ya Rasulullah, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu jus alpukat penuh serat ala jurus sehat Rasulullah SAW. Dan pastinya kita hari ini mau santai-santai saja, sehingga nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Tips membuat jus tanpa gula, ya, tanpa gula dan sehat dan penuh serat yang bersumber dari buah penuh berkat. Yaitu apa? Salah satu kurma ya. Kurma merupakan salah satu, nah ini saya ambil itunya ya. Nah, kita lihat ya. Kurma merupakan salah satu buah-buahan yang disebutkan, ya, buah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang buah ini menjadi salah satu pilihan Rasulullah. Dan di Madinah di zaman dulu, buah kurma ini itu merupakan buah yang mewah sebenarnya. Jadi bahkan di zaman di Arab Saudi itu, atau di Arab ya, tanah Arab itu, orang yang memiliki kebun kurma itu pokoknya orang kaya ya. Kalau Indonesia kan beda ya, di sana orang yang punya kebun kurma itu dianggap orang yang kaya ya. Nah, kita bahan dasarnya nanti adalah kurma, tapi nanti kita ada buah lain yang kita akan campurkan ya. Jadi kurma sebagaimana saya jelaskan di, atau kita jelaskan di channel kita. Oh, sudah pada masuk di channel kita belum? Kalau belum nanti masuk ya, channel Telegram kita jurus ya Rasulullah. Itu kita jelaskan tentang manfaat kurma, mulai dari seratnya, vitaminnya ya, vitamin riboflavinnya, vitamin B1-nya, komplit semua kebutuhan kurma ini yang dibutuhkan untuk tubuh kita ada pada kurma ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi kurma menjadi bahan-bahan, kurma menjadi apanya Pak di sini Pak? Pak dokter, kita tanya. Ternyata kurma ini kita jadikan sebagai pemanisnya. Jadi dalam cerita jusnya nanti, kurma kita jadikan sebagai pemanisnya. Jadi kita nggak menggunakan gula, kita tidak menggunakan pemanis yang sintetik atau apapun, tapi kita menggunakan pemanis alami yang berasal dari kurma. Kenapa? Kurma 75%-nya adalah glukosa atau gula, tapi gulanya gula alami yang penuh serat, jadi aman insya Allah ya. Nah, lalu buah apa lagi yang akan kita gunakan Bapak Ibu sekarang? Buah yang akan kita gunakan adalah nih, alpukat ya. Alpukat ini merupakan salah satu buah ya, salah satu buah yang sering sekali disangkakan orang atau disalahdugakan orang sebagai buah yang menyebabkan atau meningkatkan kolesterol, padahal sebenarnya enggak. Jadi alpukat ini justru malah buah yang sangat baik. Pertama, dia meningkatkan energi kita, yang memberi asupan energi atau tenaga. Yang pertama, yang kedua, alpukat juga penuh dengan serat ya, dan beberapa kandungan vitamin-vitamin ya, seperti vitamin B kompleks juga ada ya di sini, dan apa namanya, mineral-mineral seperti kalsium, termasuk juga kurma juga mengandung kalsium yang sangat tinggi ya. Nah, kita akan menggunakan alpukat ini sebagai bahan utama buahnya untuk kita bikin jus tadi. Jadi tidak ada yang salah dengan alpukat. Jadi teman-teman, kalau Anda mau bikin alpukat, enggak apa-apa, silakan aja. Bisa Anda bikin alpukat kerok, atau sekarang lagi tren banget tuh apa tuh, alpukat kerok ya, alpukat kerok ya. Nah, kita enggak bikin itu sekarang, tapi kita bikin jus yang sehat ya. Nah, alpukatnya bisa Anda pakai nanti ya, alpukat apapun, alpukat mentega, alpukat apalagi bergula pasir, apapun namanya ya, alpukat ya. Dan alpukat lagi saya katakan justru malah sumber asam lemak yang sangat baik bagi tubuh kita. Jadi alpukat ini tidak ada masalahnya kalau kita mengkonsumsinya dengan baik. Maksudnya apa? Kebanyakan orang ketika mengkonsumsi alpukat malah justru alpukatnya sedikit, yang banyak adalah gula pasir, susu sama esnya. Nah, bagus sekarang ada satu hal yang mungkin lupa saya sampaikan tadi, bahwa ternyata tubuh manusia zaman sekarang itu sering sekali mengalami satu kondisi yang disebut dengan craving. Craving itu sebenarnya sensasi lapar, tapi akibat terlalu banyaknya makanan-makanan olahan yang masuk, sehingga tubuh itu bingung ini yang dibutuhkan sebenarnya rasanya atau nutrisinya ya. Saat terjadi craving, craving itu keinginan untuk makan atau lapar tadi, maka sebenarnya kita jangan langsung mengkonsumsi makanan-makanan makanan-makanan yang olahan ya. Jadi kita konsumsi makanan-makanan utuh seperti yang saya sebutkan tadi, karena justru disitulah kebutuhan nutrisi yang kita perlukan itu tercukupi dari bahan-bahan tersebut, jadi buahan atau sayuran ya. Jadi saat craving jangan makan makanan olahan, karena sudah berkurang drastis nutrisi atau bahan gizinya. Bahkan kalau saya sarankan, kalau kata dokter salah satu pengurus buku keajaiban itu, dia katakan itu nyawanya makanan tadi sudah hilang. Oke, okay? Nah jadi

kita diberikan kesempatan untuk mencuri tanda kutip pahala saudara-saudara kita yang lain yang sedang berpuasa dengan cara dengan cara yang memberi makan mereka, meskipun dengan susu yang dicampur airnya, ya nggak enak-enak banget, nanti dia membatalkan puasa dengan itu, apalagi dengan enak kayak begini. Enak kan ini? Wah, enak banget, bilang luar biasa. Saya susah menceritakan rasanya apa. Untung hari ini nggak puasa, jadi masih saya bisa makan begini ya. Jadi jelas, ini jus pertama bikin kenyang tubuh Anda. Yang pertama, dia alkali sekali karena alpukat, ada nanas, ada kurma, merupakan buah-buah yang sangat alkali dan kita butuhkan dalam kebutuhan kita saat berbuka puasa. Yang ketiga, alpukat ini sebenarnya mengandung asam lemak yang dia mensupport energi. Percaya saya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minum jus seperti ini, habis Anda berbuka puasa dengan kurma atau air tadi, itu sebenarnya Anda nggak makan pun sudah kenyang. Ya, kenapa udah kenyang? Karena emang kebutuhan nutrisi kita itu sudah tercukupi di sini, ya. Ini by the way pembicaranya lapar atau gimana? Lapar sih, agak sedikit lapar. Ya, tapi karena lapar, kita ganti makan kita dengan kurma. Oke, karena ini salah satu tips sehat membuat jus ya, kalau Anda mau menghindarkan gula pasir ya, dengan cara menggunakan kurma. Ya, kurma merupakan salah satu buah diberkahi dan banyak hadis-hadis menceritakan tentang kurma. Sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk kebutuhan kita saat berbuka puasa. Kita coba dulu rasa yang selanjutnya ya. Kalau ada yang mau silakan mampir ke sini. Kalau enggak sih bikin aja masih di rumah ya. Alhamdulillah. Tetap enak. Apalagi Anda campurkan jus alpukatnya dengan madu juga bisa. Yang merupakan salah satu pemanis alami yang sangat baik yang kita bisa manfaatkan. Jadi itu tips jus alpukat penuh sehat. Bukan penuh serat ya, alat jurus ya Rasulullah yang saya bagikan pada Anda hari ini. Dan Bapak sekalian, sekali lagi sampaikan, mari kita jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, dan Anda bisa sehat bersama keluarga Anda dengan mengkonsumsi produk-produk alami yang sudah Allah ciptakan. Jadi kalau Anda lihat, alpukat ini kan buah yang hampir-hampir besar kemungkinannya atau kecil kemungkinannya terkontaminasi dengan pestisida. Nanas juga sama ya, nanas juga buah-buah yang kecil sekali kontaminan dari pestisidanya. Kurma apalagi, jadi mereka tumbuh alami. Jadi kalau saya katakan ini jusnya organik semua ya, karena alpukatnya tumbuh alami, kemudian ada kurmanya juga tumbuh alami dan nanas tumbuh alami. Jadi Anda bisa betul-betul bisa mendapatkan manfaat sempurna dari buah-buahan ini selama bulan Ramadan. Jadi jangan terpesona dengan es Milo kepal ya saat berbuka puasa ya, Anda penuhi dulu tubuhnya dengan makanan minuman yang sehat hingga nanti bulan Ramadannya menjadi bulan Ramadan yang penuh kebaikan, penuh berkah, dan penuh limpahan kesehatan yang Allah berikan untuk Anda dan keluarga. Dan mungkin sebagai penutupnya, jangan lupa buat sekalian, insya Allah pada bulan Juli nanti kami akan mengadakan training intelektual Quran. Apa itu? Nanti kita akan share di grup di Telegram kita dan juga di Instagram kita tentang bagaimana Anda bisa menjadi intelektual Quran, Anda bisa belajar tentang bagaimana berbekam, Anda bisa belajar bagaimana membetulkan tulang belakang, dan saya akan ajarkan juga ilmu herbal nanti kepada Anda. Yang training kami kemas dengan entertaining kepada Anda sehingga nanti Anda bisa menjadi terapis tanda kutip di rumah Anda. Anda nggak usah terapis buka klinik, itu bukan, tapi terapis bagi keluarga atau orang-orang yang dicintai di rumah. Insya Allah kami akan buat bulan Juli nanti bagi Anda yang ingin ikut, buat di beberapa kota, sehingga nanti harapan kami dengan kita mengenalkan sunnah Nabi SAW ini, masyarakat semakin cinta dengan Nabi kita, semakin cinta dengan Allah, dan semakin cinta dengan Anda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat live kita kali ini. Alpukat penuh syarat ala jurus sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Jalal Akbar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum. Sabilud dumu'i sabilun murih kana hadaya sahi kay tastarih. Sabilud dumu'i sabilun murih kana hadaya sahi kay تستريح هدايا صاحي